Baik, bismillah, semoga Allah sembuhkan beliau ya. Ada di IG saya, Pak. Hashtagnya resep TBCJSR. Bapak pakai itu aja. Itu nanti itu buat batuknya, itu ada semua di sana. Itu lebih detail, banyak banget. Itu ada yang saya tulis, udah cukup lama sih, mungkin 3 bulan yang lalu. Tapi itu insya Allah sangat ampuh juga untuk mengatasi bahkan TBC-TBC yang sudah multiple drug resistant. Bisa dipakai itu. Hashtagnya TBC-JSR. Resep TBC-JSR. Dan buah-buahannya hindari dulu buah-buahan yang banyak air. Kayak semangka, nanas, gitu. Jadi buah-buahan yang relatif padat gitu kan. Alpukat misalkan itu. Itu sih saran saya. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu untuk kecepatan penyembuhannya ya Pak Ustadz ya. Baik kalau begitu. Oke.